بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-71 sampai 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha. Tidaklah dari kalian kecuali pasti akan masuk neraka jahannam. Kana ala rabbika hatman maqdiyah. Hal tersebut merupakan keputusan yang pasti atas Rabbmu. Thumma nunajjil ladzina taqaw. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadzar dzalimina fiha jithiya. Dan kami biarkan orang-orang yang zalim masuk ke dalam neraka jahannam. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu taala fi tafsirihi. Wa hadza khitabun li sa'iril khalaiqi birrihim wa fajirihim mu'minihim wa kafirihim annahu ma minhum min ahadin illa sayaridun nara hukman hatamahu wa huwa ala nafsih wa au'ada bihi ibadahu fala budda min nufudihi wa la mahidah an wuqu'ih. Ayat ini ditujukan kepada semua makhluk yang baik maupun yang jahat, yang mukmin maupun yang kafir. Sungguh mereka semua pasti akan masuk neraka. Dan ini merupakan hukum yang Allah tetapkan untuk dirinya. Allah Ta'ala mengancam hambanya dengan hukum itu. Maka pasti akan dilaksanakan hukumnya. Dan pasti akan terjadi peristiwa itu. Waqtulifa fi makna al-wurud. Faqila wurutuha huduruha lil khalaiki kullihim. Hatta yahsula al-inzi'aju min kulli ahadin. Thumma ba'du yunjillahul muttaqin. Waqila wurutuha buhuluha fatakunu alal mu'minina bardan wasalaman. Waqila al-wurut wa al-mururu ala sirati alladhi huwa ala matni jahannam fayamurun nasu ala qadari a'malihim faminhum mayamuru kalamhil basari wakarrihi wakajawidil khayli wakajawidil rukabi. Waminhum mayas'a waminhum mayyamsi masyan waminhum mayyazahfu zahfa waminhum mayyahtafu fayulqa finnari kullun bihasabi taqwahu walihada qala thumma nunjil ladzina taqaw. Allah Ta'ala Naam Allah Ta'ala Thumma Nunajjil ladzina taqawaha Ta'ala Bifi'lil ma'murat Atau bifi'lil ma'mur wajtinabil mahdur wa nadarul zalimina anfusahum bil kufri wal ma'asi fiha jithiya wa hadha bisababi zulmihim wa kufrihim wajaba lahumul khuludu wa haqqa alaihimul adabu wa taqatta'at bihimul asbab. Makna wariduha atau wurud diperselisihkan. Ada yang berpendapat wariduha di sini artinya ialah neraka jahanam didatangkan di hadapan semua makhluk sehingga setiap orang akan mengalami ketakutan dan kegelisahan. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ada yang berpendapat wariduha artinya ialah masuk ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam menjadi dingin dan selamat sejahtera untuk orang-orang yang beriman. Ada yang berpendapat bahwa wariduha artinya ialah melewati sirat. Jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar amalnya. Di antara mereka ada yang melewatinya sekejap mata. Ada yang kecepatannya seperti angin. Ada yang kecepatannya seperti kuda-kuda pacuan. ada yang seperti binatang tunggang yang lain, yang cepat. Di antara mereka ada yang melewatinya sambil berlari. Di antara mereka ada yang melewatinya sambil berjalan. Di antara mereka ada yang melewatinya sambil merangkak. Di antara mereka ada yang melewatinya dalam keadaan terseok-seok sehingga dilempar ke dalam neraka jahanam. Semuanya tergantung ketakwaannya. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan kami membiarkan orang-orang yang mendolimi diri mereka dengan kekufuran dan kemaksiatan masuk ke dalam neraka jahanam. Ini semua adalah sebab kedoliman mereka dan kekufuran mereka yang menyebabkan mereka kekal di dalamnya, yang menyebabkan mereka berhak mendapatkan azab dan terputus dari mereka sebab-sebab keselamatan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib, fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Uhtulifa fi makna al-wurud. Uhtulifa fi makna al-wurudi. Ala khamsati aqwa. Makna al-wurud itu wariduha. Setiap dari kalian akan wariduha. Ini makna wariduha ada lima pendapat. Al-awwal, ad-duhul. Pendapat yang pertama maknanya ialah masuk. Rawa Jabir ibnu Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Rawa Jabir ibnu Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. al-wurudu. Ad-duhul. La yabqa barun wala fajirun. Illa dakhalaha. Fatakunu alal mu'mini. Fatakunu alal mu'mini. Bardan wasalaman. Fatakunu alal mu'mini. Bardan wasalaman. Kama kanat ala Ibrahim. Kama kanat ala Ibrahim. Hatta inna linnari. Hatta inna linnari. Aw qala li jahannam. Aw qala li jahannam. Bajidan. Bajidan. Mimbar dihim. Mimbar dihim. Nah. Jadi pendapat yang pertama, wa in minkum illa warithuha. Dan sungguh setiap kalian pasti warithuha. Artinya ialah ad-duhul. Yakni pasti akan masuk neraka jahanam. Setiap dari kalian pasti akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jabir ibn Abdullah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau bersabda, al-wurud itu artinya ialah masuk, tidak tersisa orang baik dan orang jahat kecuali masuk neraka jahanam. Namun neraka jahanam bagi orang yang beriman menjadi dingin dan sejahtera. Seperti dinginnya api yang Allah tetapkan untuk Nabi Ibrahim ketika dibakar oleh kaumnya. Ya. sampai-sampai neraka atau jahanam mengeluarkan suara gemuruh. Bajit, suara gemuruh. Untuk mendinginkan mereka. Jadi suara gemuruh. Untuk mendinginkan orang-orang yang beriman. Nah, nas'alu wassalam. Kita memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan. Ini pendapat yang pertama. Wa fihi qala al-Hasan. Wa Abu Malik. Ini adalah pendapat al-Hasan dan juga Abu Malik. Jadi nanti di hari kiamat orang-orang yang beriman juga akan masuk neraka jahanam untuk melewatinya menuju ke surga. Tapi neraka jahanam ketika dilewati oleh orang-orang yang beriman untuk menuju ke surga, itu apinya berubah menjadi dingin. Seperti dinginnya api yang membakar Nabi Ibrahim ketika di dunia. Dan neraka jahanam saat itu mengeluarkan suara gemuruh yang sangat keras untuk mendinginkan apinya buat orang-orang yang beriman. Nah, adapun orang-orang kafir, ya apinya kembali panas, ya tidak dingin. Asani, al-mururu al-mururu al-sirati alladhi huwa ala matni jahannam al-mururu al-sirati alladhi huwa ala matni jahannam. Fayamurna su'ala qadari a'malihim. Faminhum mayamuru kalam khil basar. Wa karrih. Wa ka'ajawidil khayil. Wa ka'ajawidil rukabi. Wa minhum mayas'a. Faminhum mayamsi masyan. Faminhum mayazahu zahfa. Faminhum mayakhtafu fayulqa finnar. Kullun bihasabi taqwahu. Wabihi qala Abdullah ibn Mas'ud wa Qatadah. Wabihi qala Abdullah ibn Mas'ud wa Qatadah. Jadi pendapat yang kedua. Wa in minkum illa warithuha. sungguh setiap dari kalian akan melewatinya. Maknanya ialah al-murur al-sirat, melewati jahannam di atas jembatan yang ada di atas jahannam tadi. Ada manusia akan melewatinya sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang melewati jembatan tadi sekejap mata, langsung masuk surga, ya. Ada yang seperti kecepatan angin. Ada yang seperti kecepatan kuda pacuan. Ada yang kecepatannya seperti kendaraan-kendaraan cepat lainnya. Ada yang melewatinya sambil lari. Ada yang melewatinya sambil jalan. Ada yang melewatinya sambil merangkak. Bahkan ada yang terseok-seok sampai keterkam pengait dan terlempar ke dalam neraka. Semuanya tergantung ketakwaan masing-masing. Ini merupakan pendapat Abdullah ibn Mas'ud dan Qatadah. Nah, saat itu semua nabi berdoa, Allahumma salim salim, ya Allah selamatkan selamatkan, ya. Nah, jadi yang bisa menyelamatkan itu hanya Allah Ta'ala. Kemudian amal-amal mereka, kecepatan dalam melewati sirat tergantung ketakwaan, bukan tergantung kekuatan fisik. Ya, walaupun di dunia dia terus latihan lari cepat supaya nanti lewat sirat cepat, nggak ngefek, karena kecepatan dalam melewati sirat itu tergantung ketakwaan. Kullun bihasabi taqwahu, semua tergantung ketakwaannya masing-masing. Nah, aja kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, untuk bisa selamat dari neraka jahanam. Allahumma salim salim. Asalis, huzuruha lil khalaik kullihim. Huzuruha lil khalaik kullihim hatta yasura al inzi'aju min kulli ahadin thumma ba'du yunjillahul muttaqin. Wabihi qala Ubaid ibn Umair rahimahullah. Wabihi qala Ubaid ibn Umair rahimahullah. Nah, jadi makna wa in minkum illa wariduha, setiap kalian pasti akan didatangkan untuk melihat neraka jahanam. Karena neraka jahanam akan ditampilkan di hadapan semua makhluk, sehingga semuanya akan mengalami kegalauan dan ketakutan yang luar biasa. Tapi setelah itu Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Sehingga mereka enggak masuk. Nah. Menyaksikan sesuatu yang ngeri. Ya. Itu juga termasuk apa ini? Bentuk siksaan. Ya. Selamat dari itu merupakan apa ini? Keberuntungan yang sangat besar. Ya. Selamat, selamat. Ya. Gak jadi masuk. Ya. Nah. Ini pendapat Ubaid Ibn Umair. Arabi. Pendapat yang keempat. Anna wurud al muslimin al murur al jisri wa wurud al musyrikina dukhuluha qalau Ibn Zaid anna wurud al muslimina al murur al jisri wa wurudal musyrikina duhuluha qalahu Ibnu Zaid. Pendapat yang keempat, kalau ayat ini untuk orang-orang yang beriman atau kaum muslimin, maka yang dimaksud wariduha adalah melewati apa ini? Jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Tapi kalau ayat ini untuk orang-orang musyrik, maka maknanya adalah masuk dalam neraka jahanam. Nah, ini pendapat Ibnu Zaid. Pendapat yang keempat ini gabungan dari pendapat-pendapat sebelumnya. Al-Khamis, anna wurudal mu'min ilaiha ma yusibuhu minal humma fid dunya. Wabihi qala Mujahid rahimahullah. Pendapat yang kelima, untuk orang-orang yang beriman, yang dimaksud wariduha adalah musibah demam yang mereka alami ketika di dunia. Jadi arti ayat ini, setiap kalian pasti merasakan demam yang itu merupakan efek dari panasnya atau hembusan neraka jahanam. Demam yang tinggi sampai ada yang kejang. Bahkan ada yang meninggal dunia. Nah, itu adalah efek dari hembusan panas api neraka jahanam. Setiap orang yang beriman pasti akan merasakannya. Nah, ini pendapat Mujahid rahimahullah. Anna wurudal mu'min ilaiha ma yusibuhu minal humma fid dunya. Baik, lima pendapat tadi saling melengkapi. Semuanya bisa kita ambil, ya, saling melengkapi. Semuanya terjadi. Barakallahu fikum. Al-fa'idatu ats-tsaniyah. Al-imanu bil mururi ala sirat. Al-imanu bil mururi ala sirati alladhi huwa ala matni jahannam. Itu mengimani adanya peristiwa melewati sirat atau jembatan yang berada di atas apa ini? Neraka jahanam. Al-fa'idatu as-salisa. Al-imanu bil ihdari haula jahannam. Al imanu bil ihdari haula jahannam. Itu mengimani adanya peristiwa dikumpulkannya atau didatangkannya semua makhluk di sekitar neraka jahanam untuk menyaksikannya sebagaimana yang disebutkan tadi. Al-fa'idah itu Arabiyah bayanu najatil atqiyai bayanu najatil atqiyai wa halakil fajirina adzalimina bisyirki wal ma'asi bayanu najatil atqiyai wa halakil fajirina adzalimina bisyirki wal ma'asi. Nah, dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa orang-orang yang bertakwa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebinasaan untuk orang-orang yang jahat yang melakukan tindakan kedzaliman dengan kesyirikan dan kemaksiatan. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, tadi ada yang perlu diralat bacanya tadi, wahada khitabun lisa'iril khalaik barihim wa fajirihim. Saya baca birihim, ya, yang betul barihim. Baknya di fathah. Barihim wa fajirihim. Nah, ya, ini di dalam tafsir As-Sa'di tadi. Wahada khitabun sa'iril khala'ik barihim wa fajirihim. Nah, jazakum khair atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari adab neraka jahanam. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fiikum.